Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq mubasysyirin wa munzirin yuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, kembali lagi kita mengudara melalui siaran penyejuk hati, yaitu kita akan sampai pada ayat 19 pada surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha khalaqal samawati wal arda bil haqq iyya sya' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Artinya, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantikanmu dengan makhluk yang baru. Ini adalah informasi yang Allah berikan kepada kita, bahwa Subhanahu wa ta'ala Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dimulai dengan kata alam tara. Tara di sini adalah asal katanya dari kata ra'a, yara, anta tara. Tara di sini artinya melihat, atau dibahasakan dalam tafsir di sini perhatikan. Karena kata-kata ru'yah atau kata-kata ra'a di sini melihat, di sini artinya melihat dengan hati. Kenapa? Karena ilmu kita belum habis pencapaian untuk melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di sini sebetulnya adalah panggilan keimanan dari hati kita. Kenapa Allah ucapkan tentang penciptaan langit dan bumi? Kenapa? Karena penciptaan langit dan bumi itu adalah sungguh sangat berat, sungguh sangat luar biasa daripada siksa yang Allah ingin berikan. Iya sayudhikum wa ya'ti biqalkin jadid. Iya sayudhikum artinya, jikalau Allah menghendaki, Allah akan membinasakan hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi ini, dan Allah akan gantikan. Dengan Allah berbuat seperti itu, tidak mengurangi sedikit pun tentang kemahakuasaan Allah, kekuasaan Allah, zat Allah yang maha sempurna. Maka disinilah perlu kita mengetahui, kalaulah seseorang dalam menjalankan perintah Allah ini tidak murni karena Allah, maka orang itu dengan Allah, Allah tidak akan pernah merasakan kekurangan. Zatnya tidak pernah apa kekurangan. Allah adalah sangat sempurna. Disebabkan kenapa? Allah katakan, aku ingin gantikan mereka itu dengan makhluk yang baru, bi khalqin jadid. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperumpamakannya lah tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu dibahasakan dalam Al-Qur'an, yaitu sampai 7 hari, 6 hari, fi sittati ayyam sumastawa. Setelah itu Allah sempurnakan penciptaan langit dan bumi. Tapi menciptakan manusia itu adalah sangat mudah bagi Allah, dan membinasakannya lebih mudah sama Allah. Dan apalagi Allah membuat makhluk yang baru, kalau seandainya mereka itu tidak mau lagi melaksanakan perintah Allah, yaitu sesuai dengan kajian ayat yang telah lalu, yaitu dibahasakan huwad dolalul ba'id. Mereka memang betul-betul sudah sangat jauh kesesatan mereka, tidak bisa lagi ditolerir lagi. Maka dibahasakan ini ba'id. Ba'id di sini mungkin diperumpamakan antara masyriq wal maghrib, bagaikan barat dan timur, yang itu sangat jauh. Na'udzubillah min dalik. Biasanya orang berdoa yaitu supaya keburukan itu dijauhkan bainal masyriqi wal maghrib, di antara bagian timur dan barat. Tapi ini adalah kesesatan mereka, sudah tak bisa digoyahkan lagi, sudah membentang luas. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Kami persilakan Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 19 ini tentu saja terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Bila pada ayat sebelumnya Allah menggambarkan bagaimana siksaan yang menimpa penduduk neraka itu bagaikan nanah yang harus diminum tapi leher tidak mau meminumnya, begitu itu harus masuk ke dalam usus maka ususnya itu akan terbakar, hancur, dan begitu keluar lagi dalam anus, dari anusnya itu juga akan menambah kondisi yang tidak menyehatkan, dan itu terlihat di sana sini ada orang yang hampir mati tapi tidak mati. Itulah kondisi siksaan neraka. Dan kemudian Allah juga menggambarkan apa saja kebaikan yang telah dilakukan kaum kafir pada ayat 18, semua menjadi sia-sia dan tiada berguna. Maka di sini ayat 19 Allah menegaskan dan menyatakan berimanlah. Seakan-akan ayat 19 ini adalah kesimpulan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalaulah siksa neraka itu pedih, kalaulah amal kaum kafir itu sia-sia, maka manusia berimanlah. Karena apa? Karena bagi Allah menciptakan neraka itu sangat mudah. Membunuh mematikan umat manusia itu sangat lebih mudah lagi. Menciptakan langit dan bumi saja bagi Allah itu mudah, dan bagi Allah tidak ada batasan lebih mudah dan lebih payah. Karena semuanya bagi Allah adalah mudah. Namun dalam kalkulasi manusia, tentu saja menciptakan langit dan bumi lebih sulit daripada menciptakan manusia yang kecil dan banyak ini. Itu satu pelajaran yang penting untuk kita ambil. Karena apa? Karena keimanan kita akan menimbulkan semua amal yang pernah kita lakukan bermanfaat. Keimanan kita membuat kita tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabbarun anid. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, orang yang bekerja dengan tujuan untuk menyombongkan diri, maka itu disebut dengan fisabilis syaitan. Selain itu, bila bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan keluarga, membantu orang tua, membantu orang lain, itu termasuk dalam kategori fisabilillah. Dengan demikian, mudah-mudahan keimanan kita bermanfaat di dunia, dan keimanan kita dapat menghindarkan diri kita dari neraka dan menyebabkan kita dapat masuk ke dalam surga. Amin. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal dan juga Ustaz Fajrul Haq. Mungkin sedikit tambahan di sini adalah bahwa Allah berusaha untuk mengingatkan kepada kita kembali bahwa segala yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan buat kehidupan manusia dan juga alam semesta. Makanya di sini Allah mengatakan alam tara, ya, dengan rutinitas yang kamu lakukan, berbagai aktivitas yang kamu lakukan, penemuan-penemuan besar yang kamu coba dapatkan, ya, untuk memakmurkan kehidupan ini, tapi dari sekian banyak usaha keras kamu itu, penghargaan yang kamu peroleh, maka satu hal yang kamu harus pikirkan adalah alam tara. Coba lihat bagaimana kekuasaan Tuhanmu, ya. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah ciptakan langit dan bumi itu dengan suatu kebenaran, ya. Subhanallah, ya. Penciptaan yang begitu maha agung, karya yang maha agung, ya. Kalau manusia itu terkadang disebutkan seni merupakan hasil karya agung, maka coba jangan sombong dulu sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Bercermin kita dengan penciptaan Tuhan, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ada di atas kita, bumi yang kita pijak merupakan suatu karya maha seni yang tidak yang tidak bisa diberikan penghargaan oleh manusia, karena ini merupakan suatu hal yang sangat besar. Khalaqas samawati wal ard. Di dalam ayat lain Allah mengatakan ma khalaqna samawati wal arda illa bil haqqi wa ajalin musamma, ya. Ada batas waktu dari penciptaan yang sudah kami buat. Jadi bukan ini suatu saat tetap begitu saja. Satu saat itu pasti akan hancur. Begitu juga Allah kembali mengingatkan kita khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, ya. Coba perhatikan langit tanpa ada pilar yang menyokong. Ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat. tidak ada manusia yang mampu membuat bangunan tanpa pilar dan pondasi, tiang pondasi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, ya, langit yang begitu terbentang luas tanpa sedikit pun kita pernah melihat ada satu batang kayu pun yang menyangga langit atau satu tiang yang begitu besar dan kokoh sehingga mampu menyokong langit tersebut. Ya, Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, innallaha yumsiku samawati wal arda antazula, ya, karena itu adalah kerjaan Allah. Kenapa langit bisa tergantung tanpa ada penyangga? Karena memang Allah lah yang memegang langit dan bumi tanpa sehingga tidak berbenturan dan bertabrakan satu dengan lain. Jadi subhanallah, sungguh merupakan suatu karya yang maha dahsyat, suatu karya yang maha agung yang kita diminta untuk memperhatikannya, untuk mendapatkan inspirasi bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, salah satu tanda kekuasaannya dia ciptakan kamu dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, istri-istri kamu juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya, kebersamaan kamu dengan masyarakat di sekitar kamu, berbeda suku, berbeda bangsa, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum billaili wa btiqaukum binnahar, ya, tidurnya kamu pada malam hari, kerjanya kamu siang hari adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an, salah satu tanda kekuasaan Allah, perhatikan, ya, barqa, kilat yang menyambar-nyambar di langit yang membuat kamu ketakutan, itu untuk mengingatkan kamu betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Ya, kesimpulan dalam ayat ini, Allah ingin mengatakan kepada kita, janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, in yasa yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau tidak, akan aku gantikan yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi. Tapi ketika itu digantikan tidak mendatangkan ketaatan sama dengan yang terdahulu sebagaimana kaum Nabi Nuh, maka akan terjadi lagi perputaran ini dalam firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.